apa hukumnya memakai gamis? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterangan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, ahabbu thiyab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang pakaian keseringan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu pakai sarung dan pakai baju atasan, ya baju atasan terserah mau pakai apa. Iya. Walaupun itu keseringannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud itu yura bayadu ibtaihi. Ketika sujud Rasulullah kelihatan dua kelihatan putihnya ketiaknya. Karena Rasulullah pakai bukan pakai gamis ketika itu. Keseringannya. Keseringannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan pakai gamis, pakai sarung. Pakaian yang pakaian sebelah bawah dan pakaian sebelah atas. Pakaian sebelah atasnya itu seperti pakaian jemaah haji itu dipelintir-pelintir segitu saja. Makanya ketika sujud kan kelihatan ketiaknya. Karena tidak begitu sempurna menutupi badan. Tapi itu keseringannya Rasulullah. Tidak mengapa. Iya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala yang justru sunnah itu seseorang memakai pakaian yang sesuai dengan daerahnya masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat itu.